Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wasa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para raos sedaya, alhamdulillah saat menika kula panjenengan sedaya nampi pinten-pinten rahmat taufik inayah saking ngersanipun Allah. Sehingga kula panjenengan saged sareng-sareng sami ngempal rawuh wonten ing majelis pengaosan menika, mugi-mugi anggen kita sami naos dipun catet dening Allah dados amal hasanah, lan mugi-mugi anggen kita sami naos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika saderengipun kita sareng-sareng nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa'alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani wa ja'alni mahbuban fi kulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya Hasan al-Fi'ali ya Qa'iman bila zawali ya Mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Fahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para raos sedaya, ingkang sampun kita bicara soal waham ingkang dipundhawaken dening Syekh Ibnu Athaillah, maqada ka syai'un mislul wahmi, maqada ora bisa nuntun ka ing sira apa syai'un suwiji-wiji mislul wahmi kang madani waham. Nah, waham niku pangentro-ngentro niku mesti perkara sing ora ana. Perkara sing ora ana tapi dikentro-kentro ana. Nah, niki napa sebabe? Pancen wong niku lek dereng ketekan niku lek isane mung ndahne yo. Ngira nggih dahane ya jane ngene iki upama. Upama panggahan, upama berarti ora. Ngene iki upama aku duwe mobil dhewe ngono. Pokoke ben isuk aku melu kuliah subuh tangga-tangga tak gawani kabeh. Tapi upama. Dise ora ngono. Lah aku sakjane arep teko lho Mas, niku pas nganten sampean. Muni sakjane iku manane ora. Sakjane iku ora. Sakjane aku ya kudu teko ala ora ora kanene. Muni sakjane iku ora. Nah, soal hubungane waham kalih to mak nggih jelas sesuai kalih ukuran pengalaman gambaran pangentong-entone nafsu sing nadisoh krana ngertine pahame hubungane selama niki niku kalih barang sing nadisoh dunya niki lak nadisoh wis sak sempurna-sempurnane dunya niku sik nadisoh wis sak pol-pole penak ning dunya panggah kurang krana nafsune menungsane nadisoh dunyane yo dunya sing nakisah cocok. Ngoten nggih. Cocok krana cocok mrene yo dipisah rada angel. Nek bocah umur 7 tahun sampean jak dolan ngene misaran sampean apa minduan sampean kono ndelala pas duwe anak umur 7 tahun. Golek sampean jagongan ambek dulur sampean ku anak sampean lak moh karo sampean. Mesti metu santai ayo bal-balan sing ditantang sinten. Ya sing padha umur 7 taune niku. Nggih. Niku pancen munasabah kan. Munasabah. Mulane Imam Ghazali lek dawuh ngene ikhya apa to sebab-sebab orang bisa bercinta? Orang bisa bercinta atau makhluk bisa bercinta itu karena ada munasabah khofiyah. Ada persesuaian yang samar. Wonten salah satu ulama sing neliti. Neliti ge. Enten napa? Blekok. Ngeres blekok. Blekok niku panganane napa biasane? Percil. Lha niku enten anak blekok kok iso jejer karo percil. Ki gak gelem nakal. Aneh ya, ini tu bosan dipandeng mon kali ulama ni. Ternyata enten persesuaian, nopo anak blekok niku pincan, dan sing percil ini ku gak sikile pedot sitok. Ibae podo-podo cacate, niku enten solidaritas. Ngaten aneh ya wajar. Napa menungso krana angen-angene pikirane niku masih kerdil duniawi jur nguber donya niku banget wajare. Ngaten. Wa tamau utawi toma finasi ing dalem menungso. Toma yang muncul pada manusia iku inqiyadun tunduk. Tunduk manut ilal awham maring piro-piro pangentro-ngentro albatilati kang batal. Batal niku tegese sing sakjane ora enak. Batal niku gak sida. Jare tak batal niku tegese yo gak sidung. Ming pangentro-ngentro niku lak gampang mboten enten to nggih. Dudu hakikat. Mergo napa to sakjane li anak toma krono sak temene toma iku tasdikun ngandel li zonni maring panyono alkazibi kang goroh penyonone menungso niku lak gampang goroh kenyataane sampean dhewe gampang kecelik tak kira lak pananku limang ton tibae mek limang kintal. Sering gadah panyono awal karo kenyataan jauh berbeda nggih ta. Biyen dinyono tak kira kuwi Pak. Sampeyan niku biyen jan ganteng gagah. Sumeh prawan sak desa kedanan sampeyan lho Pak biyen. Lah aku sampean lamar aku jan bunga demen. Bangga iso dadi bojo sampean gak ngerti tiba-tiba sampean wis padha ae. Niku jenenge kan nalika seneng awal niku menduga lek ngene ngene ngene ngene ngoten nggih. Buset tiba dadi bojone tenan ya, sok ngapusi, sok merengut, sok ngampleng, sok nyeneni lagi ngoten nggih. Lah sing bapak-bapak ya gentar. Anu lho Dik, rumangsaku biyen wis pokoke bunga desa ku ya awakmu tok kuwi. Sore enek sing mlebune ngatu kuliane kowe. Wong aku lek salat ning langgar lek ana wong ngono ora madhep kiblat utawa madhep omahmu. Sampai aku biyen tenan aku arep nglamar kowe tukaran dhisik karo bapakku. Mergo bapak ya duwe calon liya. Rumangsaku lek ora kowe wis ora iso nyeneng aku kira iso. Tibae lek ibu sote tibu joko gek duwe anak loro wis bendina menyelatu aku. Dan ini jenisnya dugaan awal wahamnya itu kan gak sesuai, gak cocok karo hakikat kenyataan. Ini mulai diarani batil lah. Dugaan yang ngapusi, dugaan sing batal. Ini ku banyak sakit mendorong seseorang. Wattoma utawi toma fihim ing dalam menungso iku tomaun kepingin tapi fi ghairi matmain ing dalem liyane perkara sing kenek dikepingini. Kepinginane menungso teng donya niku ngepingini perkara sing ning kono gak ana. Aneh lho. Wong jam 12 awan kok pengin delok bulan. Hah? Jam 12 awan pengin delok bulan apa ya enak? Hah? Lah wong ning sawah kok nganggo dasi sepatonan. Gak lama, nanti saya di sana kan akan menerima karyawan. Jadi karyawan ini sahwal, gue pacel, dasinan sepatonan, gue kasur, gue kulkas. Gue nanti di sawah kan panas. Dugaan itu maksudnya nih kono gue para penorna, mesti kecelek. Nih dunia ini gue mesti gue nih wang kecelek. Nih gue pun lah ngajinya tadi gue wis bolak balik tak jenol loh saja. Gue sing tukang ngaji dia sosok ya kecelek loh ya. Ini sering pulang aku gak kecelek tak kira ngelak sing ngundang itu modelnya ngene-ngene ketoknya kok wongnya ngundangnya gak wong mobil gak amplopnya kandel iya tiba orang salah ya harap-harap amplop lagi ngodan kiai barang bisa kecelek mereka apa nalika kiai ku turun menjadi nafsu nakisoh sing dipikir ora soal alhamdulillah kok ya nek wong ngundang ngaji iso kena dienggo ekspresi ilmu titipane Allah ngono lek beres kok ateh ngarep karo beneran iki sing ngundang ketoke kok wonge nggo mobil mewah wis mesti iso ben walimahan Pak niki ngundang wali anu Pak Yai njing pas walimahan anak kula jenengan kula aturi anu dugi tenggen kula niki nomor telepone lho telepon mobile mewah iki jelas mesti bisane barang ya wong top iki wis amplope mesti kantel lho kok sing muncul niku kok amplop dhisik lha niku lak jenenge nakisah ta nggih mesti aku wong kiai ngene kiai ora jaminan kiai iki gak nalika wong iki sing dipikir nakisah terus sing arep diuber nakisah niku mesti kecelek. Ini tu jenenge ngarep-ngarep sing duduk panggonan. Upama toh hasil oleh amplop kandel, mesti saya kecewa. Mereka mesti saya kurang. Mesti tu, mentalah. Saya setua ni. Ini tu jenenge tomaun fi ghairi matmain. Ngarep-ngarep di tempat yang tidak bisa diharap-harap. Lu ngenteni bis lewat toh, neng pinggir kali. Ini jenisnya ngarep-ngarep bis lewat sing sampean orang ning gone. Lek pengin roh bis liwat ya ning terminal. Ngene lek terminale ora gone ya ora liwat kono kok. Iya ta? Terminal Lodoyo apa diliwati bis? Kulo dik wingi teng pundi Bojonegoro niku nggih ngoten. Tak kira liwat ngono kok mesti liwat Nganjuk niku luwih cepet. Bae suwi wong dalane menggak-menggok ngeten. Wis mesti dugaan sing ngapusi. Menungso terbatas. Nah, nek wis sing wa arbabul haqaiq utawi pira-pira wong kang wis duweni pemahaman tentang hakikat. Wong sing wis duweni kesadaran hakiki mah diapusi ngono ku mah senajan sing ngomongi awake dhewe ora ngandel aku mesti mboten bantah. Gue golek gelem budal ngaji rono rono iki sing duwe gawe wong sugih klambimu ya kudu sing apik ngono sesuai karo kono sarungmu sing larang aja sing sarung kumel. Senajan jurune ati muni ngono, lek sing ati napa njut nafsune muni ngono, atine sing nampa hakikat gak muni ngono. Alah, mbele gedek. Bu sugih ora sugih, butuhku ngaji, ngaji. Mboten purun tunduk to mboten purun piye bae. Ora urus, masih kono sugih ora melok duwe kok. Kono sugih ra melok duwe. Lah aku ngaji aku ya ra melok duwe. Dadi wis biasa. Kok terus minder menghadapi orang juga tidak, sombong kepada orang juga tidak. Ranampun pun temune haqaiq warbabul haqaiq utawi pira-pira wong kang wis duweni pengertian hakikat iku bimakzilin lepas an hadza saking iki kita mak. Sebab napa? Panjen obsesi-obsesinya, cita-citanya, himmahnya itu sudah tidak berhubungan ke sana. Persis kados dene panjenengan sing pun sepuh mboten mungkin mungkin kepengin duwe cita-cita terus pengen naik keran menang ngono. Nggih ta nggih? Pengen duwe keran menang. Kulo ndek cilik niku sik seneng-senenge layangan. Niku pas ngaji awan layangan dalu ngaji ngono. Diceritani gurune. Wong sing nglakoni kewajiban oleh ganjaran, sing ganjaran akan mlebu swarga, swarga iki sembarang kalir keturutan. Dhewe ngeteni cita-cita kula napa mayar, soal aku ning swarga arep njaluk layangan sing gawedhi. Iki ngene iki pikirane. Iki perkara napa sik nalika niku pancen sik nagi iso ngertine layangan. Lho bangsa wis rada tuwa wis jeneng. Aku ning donya dadi kiai arep ayo ora iso-iso. Ben sampeyan ning swarga bojoku akeh. Mergo mikire sik mikir sing bangsa bojo lek sing hakoke tenan pun mboten-mboten niku. Wis lepas. Fala ta'alaku mongko ora berhubungan apa himamuhum. Pira-pira cita-citane arbaul haqaiq ora berhubungan illa billah kejaba kelawan Allah tak. Wis ora enek hubungan liyane kejaba ning hubungan kelawan Allah. Wala yatawakkaluna lan ora padha sumarah pasrah sapa arbabul haqaiq illa alaihi kejaba ing atase Allah. Wala yasikuna lan ora ngandel sapa arbabul haqaiq illa bi kejaba kelawan Allah. Alah sing janjeni sapa ae sak liyane Allah ora ngandel. Nek sing janjeni Allah kok ngandel. Wis ta maksud dimi ngono lho iki. Pokoke mungkin jenengan lek anu ngeten-ngeten mungkin ngeten. Alah kowe iku dudu Gusti Allah ya muni ngono. Mungkin lek anu alah. Iki persis kados Nabi Ibrahim ngono. Dimingi-mingi malaikat Jibril, "Ibrahim, engko arep diobong kowe. Kowe ora pengen tak tulungi." Bajen nawake Jibril diutus Gusti Allah kan jajal. Kowe ora pengen tak tulungi, jawab malah Nabi Ibrahim, "Alah, ning awakmu aku ora butuh, aku butuh Gusti Allah." Aku serangan ndel karo awakmu, kowe makhluk aku makhluk padha makhluk yo tawa-tawa. Ngemis padha ngemise kok kowe gak njaluk aku, padha ngemise kok njaluk. Iya to nggih? Padha-padha jokone yo cerita malam pertama, lah padha kira-kirone. Gitu lagi, mana seorang pas kabeh, seorang anak sing pas, orang ngandel kejaba kelawan Allah. Mergono apa kok? Mergokot sakoto, teman-teman wes gugur, apa iktibarul awham ngereken piro-piro pangentro-ngentro, wal khayalatilan piro-piro khayalan-khayalan. Bagi mereka khayalan itu enggak dihitung, bagi mereka perkiraan itu enggak pernah dipakai. Mergo sing jenenge perkiraan ya panggah kira-kira. sing jenenge khayalan iku panggah ora nyata. Lah lha pokok kesel-kesel mikir khayalan. Nyapa kesel-kesel mikir kira-kira. Sing nyata-nyata ae. Niku bagi arbabul haqae. Alatikang ya kang utawi auham lan khayalat iku muta'alliqatun berhubungan bil aghyari kelawan pira-pira perkara kang berubah-ubah kelawan perkara-perkara kang sakliyane Allah wis lepas nggih wis gugur an qulubihim saking atine arbaul haqaiq. Mergo ndek wis kadung sering dijengkeli bolak-balik aku ya ora keturutan, pengin gak keturutan, nyatane ngoten. Wong aku wis menteng-menteng modal akeh, langgananku ya wis akeh. Dhumung sing ngono nyatane ya iso ngalih kok. Sawahku ya mbok rabukku wis tak akehi. Traktorku tak imbuhi, nyatane ya iso bangkrut kok. Wis ndek bolak-balik aku dagang kayu diapusi wong. Lah pabrik tahu ketele mbledos. Buka toko diapusi langganan. Nyewa sawah ora ana tikus. Ngoten. Omah kelaran yo malah bodol kabeh. Oleh bathi sithik sing uang dengar, sing uang anu krungu tok do njaluk bagian wong-wong ngono. Akhirnya piyambake wis kecewa dengan dunia yang menurut dia salah mek apus-apus tok. Pun krono kecewa dengan dunia wis aku serangan tuh. Mulane nun sewu niki. Wonten salah sunggalipun dunyai niku nalika diwayuh Pak Yai. Niku ngunine ngeten. Aku wis ora ngandel karo cinta sejati. Ning dunya iki ora ana cinta sejati. Rumangsa aku ki lek kiai iki setia tibae ya panggah wayuh. Nah, terus kok ngoten apa bunyai? Aku wis ora ngandel mbek sing jenenge menungsa. Aku wis mek ngandel karo Gusti Allah tok. Lek welas asihe Gusti Allah aku ngandel. Dene Pak Yai arep wayu ngono wayu-wayu wae. Aku mung sekedar nek ning omahku ya tak urusi mergo amanatku lek omahe kono ya ben diurusi kono amanate kono. Lho nggih. Lha iki pun mboten soal napa-napa soal piye wis gak ngandel karo liyane Gusti Allah. Ora kok emosi lek nek sampean niru lak ngamuk. Ngamuk ya ora ono, tapi ngamuk. Lah sing bunyi niki mboten iki niki bunyi niki rono pancen dhewe wis pasrah karo Allah. Jadi kehadiran suami yang menurut dia mengecewakan itu dianggap itu dari Allah, kiriman dari Allah. Ya tak tampa. Rono amanat ya tugasku iku hafizatun ya tak reksa. Tapi aku ngerekso ora melek pai walase ndake, aku ngerekso iki krana Gusti Allah. Yo ngoten. Lan iso sing mlebu swarga dhisik niku malah wong wedok-wedok sing salihah-salihah ngoten niku. Nglanang isih ditakoki hisabun. Kowe biyen lah menahkai bojo piye? Bojomu kok akeh men sampai loro telu papat oleh menyambut gawe piye? Wah, sing lanang isih di hisab karo malaikat sing wedok wis kipas-kipas ning swarga. Lah ya ngene lho, menang aku ngoten. Lah Bu ora usah susah-susah, Bu. Nek arbabul haqaiq ngoten iku wis gak napa? Auham, dugaan, pangento, khayalan yang berkaitan dengan soal aliyar itu sudah gugur dari hati mereka. Jadi saya gugur ya, gugur, gak masuk hitungan. Gugur oke. Okay. Gugur ini cara bahasa Indonesia ya gugur oke. Okay. Gugur ini ora masuk hitungan. Fazala monggo dadi ilang anhum saking arbabul haqaiq apa sing ilang atau mau sifat tamak. Wis ora enek sing diarep-arep liyane Gusti Allah. Saman nun sawu ajeng kesah. Keng griya sampean ngantos dumugi Banyuwangi pamane ngoten. Nalika keberadaan warung, keberadaan napa bakul-bakul sing teng pinggir-pinggir dalan iku sudah gugur dari hitungan sampean. Terus gugur dari hitungan. Sampean mikir napa mboten? Ya mboten, sampean wis gak ngarep-ngarep. Alah engko ning kono akeh warung, engko menggo mangan ning warung lak kenek. Niku mergo sampean napa? Isih ngitung. Isih ngitung. Lah wis gak ngitung ya sampean. Ning kono engko ora enek apa-apa, gak diitung ya kemudine gak enek apa-apa. Ning kono engko gak enek apa-apa, mulane kudu siap-siap mulai saiki. Ya ngoten. Semanten ugi lek kula jenengan kok ngitung dunya. Iki sik menungso iso nulungi aku. Bondo iso nulungi aku. Nggih. Bojo iso nyenengno aku. Duit iso nyenengno aku. Kok niku dadi hitungan. Ya sampean kuwi mesti arep berbuat sing berkaitan kali hitungan niku. Tapi lek mboten sampean hitung ora enek apa-apa. Ora enek apa-apa. Sing ana namung Gusti Allah. Ya wis, sing diitung ya sitok niku tok. Sak, nun sewu niki ibah upama ngeten iki. Ngeten niki kok bojo kula melok ngaji teng mriki. Niki sing kula itung mek bojo kula tok. Liyane bojo kula gak tak itung. Masuk sampean guyu napa merengut aku gak ngereken. Sing penting tak delok bojoku, wae bojoku merengut tang guyu. Lek bojoku merengut aku ya susah, lek bojoku guyu aku seneng. Mas yo sampean merengut kabeh, lek bojoku guyu aku seneng. Mas yo sampean seneng guyu kabeh, lek bojoku merengut aku ya bingung, susah. Mergo napa sampean wis gak tak itung. Nggih. Sama nek nate tenggene tempat-tempat wisata nih, wong do nekat-nekat gandengan karo pacare. Niku enek wong liya nyemooh ora duwe isin. Akeh wong ngono pacaran rangkul-rangkulan kaya ngono. Ora direken. Samane saya diitung sampean ngelokno ya kono ngelem ya kono butuhku gandeng pacarku. Nah, wong arbaul haqaiq niku sing digandeng namung Allah. Sing dadi angen-angene namung Allah, sing dicita-citane namung Allah. Liyane Allah ora diitung. Wis to, paidunen wong sak donya aku gak ngitung. Sing penting aku nyuwun ridane Allah. Lek Allah ridho aku ya seneng, nek kira-kira Allah gak ridho aku ya bingung. Mane sok-sok enten. Nun sewu tiyang sing dados kekasih Allah niku guyu wae ya nek. Sik nangis aku ya nek. Akeh wong ya nangis gak nek wong ya nangis. Mergo napa? Ya mbake pas ndelok hakaik sifat qabid Allah. Allah kan kagungan agungan asma al-qabid. Cengkeremane Gusti Allah. Dek rumangsa iso ndelok cengkeremane oh, sampai rumah sane dek iki. Mutu cengkerem Allah ciut kabeh. Napa nangis ae. Yo ana sing guyu ae. Mergo ngerti jembare kawelasane Allah. Jan ora tau susah. Roh wong elek ya guyu, roh wong apik ya guyu, enek wong maksiat ya guyu, enek wong ibadah ya guyu. Mergo wis gak diitung karo ndek. Sing diitung Allah iki bae lho padha guyu. Mulane sosok sing ora paham, oh menclek wong iki. Saged ngoten niku. Niku yang sing teng posisi arbabul haqaiq sing mboten ngreken. Mulane sampean nek kepengin pengin dianggep wong menclek ya mlebu teng golongan arbabul haqaiq iki. Sosok nggih enten arbabul haqaiq niku sing pas melintas teng pikirane niku soal ijole Gusti Allah. Ijole Gusti Allah. Soale lek ijole ora ukuran ta, jan ora ukuran ta. Pokoke ben oleh ijol wabah diweh ning wong. Dhuwit sithik ana dintekne. Dhuwit sithik dintekne. Bojone ngamuk. Wah, ngamuk-ngamuk tak wehne wong sisan lho, ngoten. Ngamuk-ngamuk tak wehne wong sisan. Lha saestu enten kiai sing ngoten nggih enten. Kiai niku dhuwit sithik disalami wong wehna santrine. sangoni sampai putrane gerah teng dokter mboten iso bayar. Bunyai ini wajib bayar mbetu duit. Itu sampai utang tanggane kiai. Wis kiai ini dhewe ya guyus. Ya putrane gerah wis santai wae. Disalami wong serodo akeh niku. Diwehne wong. Mergo napa? Ya ben yakin bungsu ditakoki. Kenapa to ya kok ngono? Aku lali lek duwe bojo duwe anak loro bareng lali. Aku sing ketok kuwi iki enek wong fakir, santri-santri iki do golek ilmu iki kekasih Gusti Allah. Jadi ngerti kuwi kuwi tok. Lah nek tak wehne ngono, ora iso luwe akeh. Banyak ge tenan. Delalah niku putrane niku teng rumah sakit. Dunia ini nunggu di situ. Dokter ini dibayar ya mong delalah. Dibayar ora gelem dokter ini ngerti nek iku putrane kiai. Mugo biyen dokter ini ku tau ngaji ning gene kiai niku. Dan terus malah dikai hadiah. Nah ini dunia ini. Nah mungkin kan di dalam. Sing jumlahe persis upama diitung rega rupiah jumlahe persis 10 kali lipat sing disedakono Pak Yai. Dhewe bar salami tempel uang 100.000 ngoten lho critane. 100.000 langsung disangok-sangone santrine santri arep pamit mulih. Dadi wangsul Pak Yai. Ya, sangoni 20.000 neh. Ya, sangoni 20.000 neh. Entek. Santri lima, entek. Yang punya ini ngomong-ngomong babai ngunungu anu-anu putrane butuh periksa barang anu bisa periksa dan periksa digunung dokter kalau surau sanggremeng ini kisah dok peti duit nanti butuh periksa apa butuh duit iya matan tak ya butuh periksa apa butuh duit. Butuh periksa dikunin dokter kono kok. Mungkin tunggang periksa dokter duduk duit kok bingung. Tenan ini periksa tapi gini kau. Jadi nebus resep, kali periksa, kali barang sing dihadiah nih keng dokter ni, boleh dijumlah 1 juta pak. Gitu. Boleh kan tu punya guyang guyu. Tahu tak guyang guyu? Salamnya pak dokter, wow anu neng neng. Terus iku apa itu? Anu sarung kali cewek sarung larang lho iki BHS iki 200 widak iki jarikmu 70 iki lha iki ana amplope bisa ditotal kabeh sak resepe sak anu jumlahe 1 juta wis kowe ngerti Bu kowe muring-muring to aku nyangoni santri muring-muring to Gusti Allah iki ora tau nepak ora tau mblenjani janji. Gusti Allah lek dawuh manja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Soal aku ngenane bar ngaji ngono. Bar ngaji pas maca tafsir Jalalain pas ayate kuwi. Dadi tak ngatehno wong aku kiai. Ngono muni. Aku iki mang amplop sing tak tehno cah-cah iku mung 100.000. Nek bocah 5 pamit kuwi tak kei 20-20 entek. Jare Gusti Allah dari sapa sing nggawa. Siji dijoli 10 lah Gusti Allah matematikane gak keliru ngono lho. Matematikane gak keliru. 100.000 ping 10 1 juta pas. Duh. Niki nuwun sewu lho nggih. Niki mboten kok kadang-kadang diceritani ngeten jeneng iku lak kiai. Nggih ta? Iku lak kiai sik to. Sing janjeni niku sinten? Gusti Allah apa Gusti Allah kiai cok? Ngono lho, Gusti Allah yo kiai, Gusti Allah kiai yo biasa Gusti Allah santri, yo Gusti Allah pedagang, yo Gusti Allah petani, Gusti Allah sapa ae? Ngerti lho, nggih. Yo sesu. Pati wek wong niku pancen nurung tok ngriku. Yo dhewe mingi-mingi gelombange ora tok pancen. Duduk makomku. Niku kiai lho nggih. Niku kula niku sik dereng dadi kiai mau nate ngalami ngeten. Nate ngalami napa? dicolok Gusti Allah. Colok Gusti Allah. Tahun kuwi nten sik rada suwe kok niku sekitar tahun 79. Kula niku tahun 80 ya, tahun 80. Jadi tindak hajine guru kula Pak Yai Jamaluddin Tambak Beras. Ini tindak haji tahun 80. Nah, zaman semonten niku kula sik dereng patek. Jadi ustad ya sik santri biasa tapi rada gede. Niku rombongan. Rombongan ki ngeterke teng Juandarin dereng-dereng teng Sukoli lho tese. Langsung teng karantinane tapi teng Juanda mriko. Niku rombongan king Pondok Tambak Beras badhe ngeterke Pak Yai Jamal niku. Macam-macam ana sing nyewa kol ana nyewa macam-macam ana sing bapak suki-suki sing bocah gresekan niku nggih. Nggowo mobil king griya. Nah, kula sak grup niku rombongan nalika semanten sik murah. Sik murah. Kol niku endi Jombang Surabaya namung 15.000 namung. Nah, bocah 10 rombongan urunan 1.500-an. Ya, sik murah tahun sak monten. Nah, Bung Sumaten pun Pak Yai Jamal pun diagani waktu budal niku. Enten bocah niku mboten derek. Bocah cilik. Lha rame lu le. Anu kula mabukan kok. Ketinggalan melas mboten. Lah delalah teng sak kula. Niku enten dhuwit kricik Rp150.000. Dhuwit kricik Rp150.000. Kula sokale. Kula niku mbok yo ora kudu piye-piye kudu ngekeki ngoten mawon. Bendang alih maksudku gak ketok melase niku mboten. Wis sampeyan dugi pendopo kabupaten, jamaahe kan dikumpulke riyen nggih, pendopo kabupaten. Nah, sakjane enten santri sing langkung nginggil timbang kula sing kudu pasrahi Pak Yai Jamal niku kan betakne koper. Betakne kopere mergi setiap jamaah setunggal kalih panitia pemberangkatan haji niku disediani kursi teng bis rombongan jamaah haji niku setunggal kalih nggih kangge jamaah setunggal sing nganter setunggal. Sengken gawak ni barangnya ni ku. Dan ni ku pas waktu acara bocah ni ku digulai rana. Ini sih lah. Namanya Tayyip. Tayyip ni Tayyip. Pak Ijama gulai Tayyip. Tayyip digulai buat nenten. Padahal bis pemberangkatan ini pun full. Kantor Ijama kok sing dereng minggah. Akhirnya sing nenten ni ku kula. Sama ya. Gak ada koper. Kula katut munggah. Ora katut rombongan. Ya tuh enggak bis. Akhirnya ya kali Pak Ijamal sampai di Juanda, sampai melebu karantina, sampai wangsul di Jombang Malih. Gratis. Gratis. Upama kula wau mboten numpak bis melok rombongan mesti ditarik 1.500. Ngerti lho nggih. Lha krana kula wau ngekeki dhuwit bocah Rp150.000. Kok ya pengen 10-an kok ya pas 1.500. Niku Masya Allah kula kula terus angen-angen. Lha yo kok yo Gusti Allah padha pinter matematika. Kok yo pinter lenget to. Nah, tiyang sing sering kepotoan-kepotoan ayat, ini ayat kenyataan to nggih. Ayat hakoit niku namine. Niku wonten niku pun mboten wedi. Tak pas beneh. Pas beneh pas kali kan ora wedi. Jan ora wedi kok niku kadang nggih kawendel mboten. Nah nek pas Gusti Allah ora patek direken malah sing direken bojo ya manut karepe bojo. Wis gagah namun ini. Mboten ya, ya kemanut timbang kok tak bantah merengut aku lah terus di apa di singkur aku kok. Wedi. Tapi nek pas kula kelingan Gusti Allah kok terus sapa bojo kiwa. Ora urus. Kaya ini waktu ini lepas benah. Pas orang patek benah ya wedi. Nih, jadi lihat yang sing pun nompo hakoik. Padahal ini namung sebagian hakikat soal kenyataan janji ini Quran siji jol sepuluh. Waktu mawon ini. Ini kemauan pun enak wong ngodok. Udah kakek orang ngandil deh. Orang. Aku lu yang ngandil janji ini Allah. Ini sing pun. Dua. 5 juta, 10 juta, ono walah di entek-entek dengan jumbo. Bu, omah aku dibangun. Serangan tu, ah, apa bangun omah? 10 juta, dibangun masjid 10, jadi swargo 10 nengono. Nekat wani. Berguna apa? Wis nampak hakok ike ni, nak? Dan esok ngurung nampak hakok ike yo. Golek pantas-pantas se, wang-wang pirau yo, mana? Wang-wang pirau. Niku engge umume pira. Lah gak ngono. Engko sing sawah yo ampe 50.000. Aku selawe lek pira-pira. Mergo dereng nemu hakoek niku wau. Dadi lek wong sing pun dugi hakoek, niki contoh hakoek kecil nggih. Dereng sampai hakoek-hakoek liyane. Sik hakikat kecil soal kebenaran dawuhe Allah ngoten mawon pun iso nerak seluruh panggoda. Ngoten. Seluruh panggoda. Muga piyambake pun fatasifu wong sing arbabul haqa'iq niku pun fatasifu persifatan bisifatil qanaati kelawan sifat qanaah nampa nrimo wal wara' lan sifat ngati-ngati ngindari liyane Gusti Allah. Fakanat mongko banjur ana iku lahum kedue arbabul haqa'iq apa sing ana al hayatut thayyibatu urip sing kepenak. Yen mesti penak to, Bang? Ora wedi, ora kuwaten. Mun sugi-sugi ora telek dhewe wedi apa ya penak? Nggih. Suguh, ora suguh macem-macem tapi sik wedi. Apa penak? Sik kuwaten apa ya penak? Dene wis ora wedi, ora kuwaten, lha niku hayatan thayyibah. Wal 'aisyatir radiyah. Lan urip ar-radiyati kang ridho. Urip sing ridho iku urip sing wis ora ana pertentangan. Segala pertentangan antarane elek, tegese elek niku elek umunggu wong, antarane melarat karo sugih bagi piyambake wis gak ana pertentangan, wis ridho. Melarat ya alhamdulillah, sugih ya alhamdulillah, dilemong ya alhamdulillah, dipaido ya alhamdulillah. Umpamane wis ora diitung. Dipaido ya dhek ora ngitung. Dilemah ya orang itu, mulanya gak tau repot. Sehingga sing liane rono usul ini, oh, gitu aja kok repot. Yang mana jawabin itu? Mereka harus gak tau ngitung. Ya mbah lah siapa lho, itu sama Dewi sing artinya aku orang itu. Ini mereka apa? Mereka dia sudah masuk dalam sifat kona'ah dan wirai. Milo wal kona'atu tai kona'ah. Iku maqamun azimun maqam sing agung min maqamatil yakin saking pira-pira maqam yakin. Jadi yakin, yakin datang janjine Allah, yakin datang rahmati Allah, yakin datang pitulungane Allah, yakin itu yakin niku napa to? Yakin niku wali ane waham. Yakin niku wali ane waham. Lek waham niku kadang-kadang wong Indonesia wong Jawa yang ngarani yakin. Meyakini sesuatu yang tidak ada itu namanya waham. Meyakini sesuatu yang nyata-nyata ada itu namanya yakin. Ngoten nggih. Mergo lafal yakin bahasa Indonesia karo yakin teng istilah tasawuf benten. Yakin niku barang sing urung ketok dadi ketok niku yakin. Swarga sing munggu wong liya urung ketok niku bagi wong sing yakin wis ketok. Buktine ketok lha wis diitung. Nggih. Yakin sing waham kula sampean sami sakjane. Cuma namung istilahe namine waham. Jadi ya yakin. Sampean gadah keyakinan lek berdasarkan mesti berdasarkan. Berdasarkan sing wis-wis. Sing wis-wis mesti ngoten, berdasarkan sing wis-wis sawah cengkal 100 iki metu 7.5. Lah mongko rendengan taun iki aku iso nanduri cengkal 700. Baik ta. Berarti engko iki yakin iki paham. Engko aku panene ya 7.5 ping 7. Pinten iki? Pitu kan pitu bilang, kan? Sekawan doso songo ditambah 5 ping 7. Berarti ya 5 ton rong kintal setengah. Berarti aku iki engko arep oleh panenan 5 ton rong kintal setengah. Nek sing wis-wis, mesti-mesti ngono. Sing wis-wis regane gabah sak kilo iki 1000 rupiah. Berarti aku ko arep duit 5.250.000 dilongi zakat. Ijak eling zakat iki, ijak mending. Dilongi zakat mergo dhek sik wedi neraka sik. Dilongi zakat 10% berarti isih 5.250.000 10 berarti 20.000 ditambah 500 berarti 500 plus 20.000 berarti aku ijik oleh petang juta 620.000 sing 600 tak nggo bonus wong-wong kuwi berarti aku ijik oleh duit 4 juta. Nek ngono aku saiki wis wani ngangkat ngridit TV sing rega 2 juta. Lho mboten niku wahem. Perkara sing urung ana dikentok-kentokno jenenge wahem. Lah bangsa wayah panen tenan jegrek tikus. Oh, jegrek tikuse ora ya enek sing moro-moro regane mek 500. Kok gak ngono wayah panen ndelok laudan tuwur sambruk gabuk kabeh. Niku wahem. Wahem. Ngono ae barang sing ora ketok kaya-kaya wis ketok. 5 ton rong kita kaya ketok to. Bungkine ketok lah diitung. Oh, berarti lah ketok. Padahal niku sik wahem mawon wis iso ketok. Lho, pemene lek yakin. Yakin niku swarga cek sok bar mati saiki wis diitung. Karo wong yakin niku. Neraka sing isik bar mati niku saiki wis diitung, Dek. Senajan iki mek iwil-iwil maksiat sithik ngene, emoh nyenggol. Mergo yakin lek iki maksiat sithik iki setrume neraka. Kadung sampean kadung yakin, yakin lho. Yakin lek iki listrik murup. Terus tengah ini enten kabel ngelewer, pucuke metu kawate cilik. Nggih. Padahal iki dereng mesti, tapi mergo wis yakin lek iki kabel listrik, sampean kon demek wani. Mboten ana ta, Nek? Oh, dipuwuk sop mbok-mbok. Ya semua tenan. Lah wong sing yakin nggih ngoten. Kadung yakin lek sing jeneng maksiat iku setrume neraka. Kok nyenggol mati jan moh-moh tenan. Lah kowe arep maksiat to kowe aku moh melu. Kobong-kobong lek kowe wis ben ngono, kowe sak elingno ya ngoten. Yakin jan moh-moh tenan. Mbah kula niku riyen nate almarhum mbah kula niku kadung yakin lek dijawi kiyaine jareke wong lek ninggal Jumatan ping 3 ki pasek. Ninggal Jumatan ping 3 niku pasek, lah wong pasek iki mlebu neraka. Sing dawuhi gurune kiyaine. Wong sampun sepuh niku gerah, pun serodok nemen. Niku kalih Pak Lek kula, mriki sing ngempari Pak Lek kula. Niku wayah Jumatan mboten dikabari. Mungkin pun serodok mboten mireng pun nganu. Mboten dikabari lek wayah Jumatan. Moro-moro pun dugi keng masjid paman kula mboten sepeda motor, mandhap ing sepeda motor dakoki. Lho kon dile kok serbanan. Keng masjid Jumat Pak niku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nangis. Mergo jare rumangsane aku lak wis dadi wong ning neraka. Aku kok wis sak pertelon pasek. Mergo yakin. Ya bangsa tiba putune salah guyang guyus. Ninggal Jumatan ala kok sepisan aja ana restan loro. Ngoten niku. Ini bapak putu ini ngonten niku. Baik yang yakin itu bapak putu kok orang iso niru. Mungkin panjang soal yakin. Ini mboten kena diturun-turun. Ini panjang kudu ikhtiare dhewe, ijtihade dhewe. Ngoten. Jadi tiang lek pun makom yakin ngoten niku, qanaah ngoten niku. Pun mboten tau ragu. Kurang sak menit lho mboten wedi. Piye Pak? Iku mantane arep teko lho Pak. Sugono urung mateng lho ngono. Ah, bene tamu teko kok enake banyu putih dicidukno banyu kok sumurun lak wis. Niku kangge omongan ben gampang ditampa nek muni jane atine ora. Wong nek urung wayah iki panggah urung wayah. Kurang sak menit lek urung wayah ya ora dadi. Kurang sak kilan lek jenenge urung ketabrak jenenge ya ora ketabrak. Nggih ta? Niku yakin lho nek makom yakin pun mboten ragu-ragu blas. Ngeten. Lah, yakin sing model ngeten iki wahia utawi qanaah iku min bidayati ahwalir radina. Saking pira-pira kawitane, pira-pira tingkae wong sing padha ridho marang Allah. Permulaan cara sekolah karena ibtidaiyae ridho niku keng qanaah dhisik. Qanaah sembrimo salah ya seneke iki ya iki. Ora usah ngubur-ngubur sing ora enak. Tengati lho nggih, ngati. Terus lek teko kok terus ditolak nggih mboten ya yes, alhamdulillah kawitane. Susah niku ridho. Ridho niku ya ridho. Bolak-balik jenenge ridho niku perkara sing bertentangan mboten enten. Kala dawuh sapa Badul Arifin setengah wong ahli makrifat layakunu ora bakal ana sapa abdu kawula iku konian diarani wong sing qanaah hatta laujaa sehingga lamuna teko ila babi manzilihi maring lawange omae abet apa sing teko jami uma sekabehane barang yorgo bukan demen piye ing dalem ma sapa ahli dunia ahli dunya minal ittisae nyatane saking kajembaran wan nikmati lan nikmat wa arodo mongko wa urido mongko dipamerakan alai ing atase abet mau lam yang dur mongko ora ningali sapa abet ila dalika maring mengkono-mengkono barang mau walam yuftah lan ora dibuka apa babu lawange abet qanaatan krana wis nrimo minhu saking abet bihalihi kelawan kahanane abet niki rumus saking Badul Arifin dawuh ngeten wong iku gawe Badul Arifin nggih wong kuwi urung tumeka ning gone sifat qanaah sing temenan lek durung ngalami upama ngalami tapi upama ning ngarep lawan iku ana wong dotong-dotong nggawa dhuwit sak triliun umpamane sing kabeh wong ahli donya ngarani sak triliun kuwi mesti seneng nggih lho sampean upama golek takok wong kowe upama dikai dhuwit sak triliun seneng mesti kabeh yo seneng nggih lho sampean sak terus seneng lek sing santri ya seneng kok nek go masjid gawe bangun masjid ning dindi sing santri lek sing ora patek santri ya iku nek dienggo gandeng cewek pirang-pirang ae ngono sing pokoke ahli donya sepakat lek barang kuwi nyenengno. Nah, barang kuwi teko ning arep lawan terus diomongi, "Pak, niki lho Pak, enten duit setunggal triliun kangge panjenengan." Padahal wonge wong larat lho niki. "Niki enten arta setunggal triliun kangge panjenengan." Meniku ndeke ora pengen, kok terus mara ning lawang tak deloke tenan ta ora sora. Lam yang zur iraza, lek ora ndelok ngono kuwi, lan ndeke ora pengen buka lawang. Lawalam ya tah babang. Ora buka lawang. Mergo ndek wis nrimo apa sing dialami. Niku qanaah sing tenan. Lah nek sik sak kula sampeyan ya Minal pencolotin. Turu ngelengger niku krungu triliun langsung dadak tangi ya. Nggih, wong krungu iklane Mbak Titik Puspa ngono iso gragap-gragap 1 miliar ngono gragap kapan aku duwe ya ngono ya. Niku mergo pengen rerno. Dan waqad ruwiya lan teman-teman di riwayataken ani Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mana qouli ta'ala ing dalem nerangaken makna reda Allah taala falanuh iyannahu hayatan thayyibah. Ayat Quran enten sing dawuh enten. Man amila salihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuh iyannahu hayatan thayyibah. Nate mireng ayat iki. Sapa wonge ngamal soleh, ngamal apik, ngamal pantes mindakarin sangka wong lanang au unsa utawa wong wadon ora peduli lanang wedok pokoke ngamale pantes tapi syaratnya wa huwa mukminun hale wong kuwi ya mukmin janjine kanjeng Nabi fala janjine Allah ini ayat iki falanuh yannahu hayatan thayyibah mesti ingsun bakal maringi urip sing thayyibah urip sing penak. Dan itu sahabat yang sering matur kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, hayatan thayyibah niku napa? Kala jawab sapa kanjeng Nabi, iya utahe hayatan thayyibah iku al-qanaatu qanaah. Jadi waham niku nggarai tomak, ngoten nggih. Lah yakin niku nggarai qanaah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi peningkatan keyakinan kula panjenengan sedaya sehingga saged saestu-estu nglebeti qanaah ingkang dipun dawuhaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita tutup sesarengan kanthi donga Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.